Suara Sloba Production. Belajar ikhlasnya harus kepada orang dengan gangguan jiwa. Mereka nggak bisa mengucapkan terima kasih. Tahun. Yang jelas gini, pesan saya buat semuanya orang yang nonton tayangan ini, jangan pernah membedakan siapapun. Yang jelas, kalau kita melakukan hal yang baik kepada orang lain, yakin kita akan mendapat balasan.